بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ikhwan fillah na'azakumullah, kita sebagai seorang muslim diberi kewajiban oleh Allah Jalla wa'ala semasa hidup kita, semasa hayat kita, untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berislam dengan bimbingan-bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Ini hal penting yang harus kita sadari, yang harus kita ilmui berkaitan dengan kehidupan kita di muka bumi ini. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Tugas kita ialah mengabdi kepada Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak hanya itu. Kita sebagai seorang muslim yang punya komitmen beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, juga dituntut dan diwajibkan untuk senantiasa ibadah kepada Allah, menetapi ubudiyah kepada Allah, luzumu ta'atillah, harus senantiasa taat kepada Allah, dibahasakan dengan harus istiqamah. Wajib istiqamah di atas iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita, istiqamah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Abu Murrah, beliau mengatakan, Saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku, jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Apa Islam itu? Satu kata. Satu kata mengungkapkan Islam. Apa Islam itu ya Rasulullah? Faqala, maka bersabda menjawabnya, qul amantu billah. Ucapkan, katakanlah amantu billah. Aku iman kepada Allah. Itu Islam. Kita mengikrarkan iman kita kepada Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ikrar keimanan kepada Allah. Lalu melaksanakan semua konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi iman kepada Allah ialah melaksanakan semua bimbingan-bimbingannya. Sama dengan kita diminta untuk berislam secara kafah. Laksanakan perintah, jauhi larangan, itu Islam secara keseluruhan. Itu konsekuensi iman kepada Allah. Diminta beribadah kepada Allah dengan segenap ibadah yang ada, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, hendaklah kamu masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Mengambil semua bimbingan Islam keseluruhan, mengamalkan bimbingan Islam keseluruhan semuanya dari A sampai Z, baik bentuknya imtithal, melaksanakan sebuah perintah, mengerjakan sebuah perintah, atau ijtinab, meninggalkan larangan. Itu semuanya kembalinya pada iman kepada Allah, itu Islam. Beliau mengatakan setelah itu, bukan semata-mata ikrar keimanan, bukan semata-mata berislam dengan kafah, bukan semata-mata berubudiyah kepada Allah. Belum melanjutkan, thummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu di atasnya. Diminta selalu beribadah, selalu beriman, selalu mengerjakan perintah, selalu menjauhi larangan, selalu. Luzum selalu. Thummastaqim. Istiqomahlah setelah itu. Ada dua hal penting. Itu merupakan perjuangan kita seorang hamba. Kewajiban kita sebagai seorang hamba. Beribadah kepada Allah. Beriman kepadanya. Bertauhid kepadanya. Mengamalkan perintahnya. Menjauhi larangannya. Islam secara kafah. Yang kedua, istiqomah di atasnya. Thummastaqim. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kita ini manusia biasa. Bani Adam. Tempatnya salah, tempatnya alfa. Tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Semua pasti akan mengalami itu. Di sisi yang lain, prinsip Ahlus Sunnah, akidah Islam, yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman kadang naik, kadang turun. Kadang takwanya meningkat, kadang takwanya merosot. Itu akidah Islam dan itu real nyata. Dalam kehidupan masing-masing kita. Nyata dalam ubudiyah kita kepada Allah. Yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Dari sini barakallahu fikum. Dan kita berproses, bertahap, untuk menggapai ubudiyah semakin sempurna, berjuang istiqomah di atasnya, pasti akan mengalami pasang surut keimanan, pasang surut ketakwaan, pasang surut kesolehan. Barakallahu fikum. Ini berarti sunnatullah pada Bani Adam. Namun barakallahu fikum, dikatakan ini berkaitan dengan diniyah kita, keagamaan kita, ubudiyah kita, keistiqomahan kita. Pasang surut ini menjadi hal yang sangat urgen diperhatikan. Barakallahu fikum. Betul itu wataknya Bani Adam. Betul itu realita yang ada pada Bani Adam. Tetapi wajib diperhatikan. Sebab bukan terkait dengan bab semata-mata takdirnya Allah Jalla wa'ala. Namun terkait dengan perkara syariat, perkara diniyah kita. Manakala kita lagi menanjak semangat dalam beramal, perhatikan, masih dalam bimbingan syariat ataukah melampaui batas. Terutama ketika lagi terjun bebas, mengalami kemerosotan, apakah masih bisa bertahan ataukah semakin lepas landas, tak terkendali. Ini bersangkutan dengan masalah kondisi diniyah kita, keselamatan kita dunia akhirat. Maka penting memperhatikan sisi ini. Tema yang kita angkat ialah kala futur melanda. Gitu Pak. Itu manusiawi, menimpa siapa saja, menghinggapi siapa saja, dan justru ini sisi mara bahayanya. Futur, lemah semangat, tidak lagi sungguh-sungguh dalam perkara ibadah, dalam perkara ketaatan, dalam hal-hal kebajikan yang lainnya, menimpa siapa saja. Justru menimpa orang-orang yang punya semangat, yang punya komitmen dalam beribadah, dalam beramal saleh, dalam mengejar perkara kebaikan. Orang yang gak punya komitmen semacam itu, orang-orang yang demikian, dia futur selamanya. Gak pernah merasa futur. Emang dia keadaannya downgrade, di bawah standar. Ini justru menimpa orang-orang besar, orang-orang mulia, ulama, ubad, zuhad, salihin, muttaqin, ahlul khair, ahlul ta'ah, yang punya semangat, yang punya komitmen untuk menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan ketakwaannya, berjuang menjadi hamba yang soleh, yang beribadah kepada Allah. Sehingga urgen diperhatikan. Kondisi ini disebutkan Nabi kita Muhammad dalam hadisnya, menjelaskan semua keadaan yang digambarkan tadi. Ada solusi, ada warning. Maka perlu untuk kita kaji hadis ini. Kita jabarkan penjelasannya. Dan berharap kita bisa kokoh istiqomah di atas ubudiyah dan ibadah. Bisa lepas selamat dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik manakala futur datang melanda. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Tiap-tiap orang beramal ada masa-masa syirah, ijtihadun, masa-masa semangat, masa-masa bersungguh-sungguh. Walikulli syirin fatrah. Dan tiap-tiap masa-masa semangat itu akan ada masa-masa futur, drop, error, berkurang semangatnya. Beliau mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka barang siapa yang futurnya itu masih membawa dia kepada bimbingan sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, sukses. Waman kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Namun barang siapa yang futurnya itu menuju, menyeret dia kepada selain sunnahku, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Ini hadithun sahih ala syadu syaikhain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dengan lafad, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rijalun yajtahiduna fil ibadati ijtihadan syadida. Kata Abdul bin Amr bin As meriwayatkan, semoga Allah meridainya, suatu kali diceritakan, disebutkan kepada beliau SAW adanya rijal, beberapa orang, suatu kaum, mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan ijtihad dan syadidah, amat sangat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh yang amat sangat. Faqala, maka bersabda, tilka darawatul islami wa syirratih. Wa syirratuh. Itulah semangat orang dalam berislam. Kesungguh-sungguhan orang dalam berislam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, likulli darawatin syirrah, walikulli syiratin fatrah. Di masa-masa darawah, orang tumbuh kembang dalam sebuah ketaatan, ada masa-masa syirahnya, ada masa-masa semangat tingginya. Dan ingat, pada masa-masa semangat tinggi itu akan ada masa dia mulai lemah semangatnya, mulai futur. Beliau mengatakan, faman kanat fatratuhu ilaktisatin wa sunnatin. Ini kata penting ya, Pak. Fali ummi mahu. Maka barang siapa yang masa futurnya itu kepada iktisad, sederhana ibadahnya. Jadi enggak lagi istihad, sederhana ibadah. Tapi di atas sunnah, fali ummi mahu, alangkah bagusnya dia. Kata-kata mujian, bagus dia, bagus dia. Ini orangnya. Wa man kanat fatratuhu ilal ma'asi fadhalikal halik. Namun barang siapa yang masa futurnya itu menuju kemaksiatan, dosa, maka dialah al-halik, orang yang binasa. Jadi halak, telah binasa. Ini diforis langsung, al-halik, orang binasa dia. Lafaz yang lainnya, dan dia hasan li dzatih sahih li ghairih, disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah SAW, rijalun yansabuna fil ibadati min ashabihi nasaban syadida. Seseorang, beberapa orang kaum, mereka bercapek-capek dalam beribadah. Naswaban syadida, capek yang amat sangat untuk ibadah. Jadi sungguh-sungguh, bersemangat, sampai lelah, sampai letih, sampai bercapek-capek untuk ibadah. Capeknya, letihnya untuk ibadah. Syadidah, sangat capek. Belum mengatakan dengan lafaz yang di atas. Barakallahu fikum. Itulah masa tumbuh orang dalam beribadah, dalam berislam. Setiap masa tumbuh, masa kembang dalam beragama, dalam beribadah, ada masa-masa semangatnya. Setiap masa-masa semangat, ada masa-masa futurnya. Belum mengatakan, faman kanat fatratuhu ilal kitabi wa sunnah fali ummi mahu. Kalau masa futurnya masih terbimbing dengan bimbingan Quran, bimbingan sunnah, maka itulah orangnya. Bagus dia, selamat dia, baik dia. Namun barang siapa yang masa futurnya menjerumuskan dia di dalam ma'asillah, fadzalikal halik, itulah yang binasa. Barakallahu fikum. Ini dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As, semoga Allah meridainya. Datang riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Indah Tirmidzi, dan belum mengatakan hasan sahih gharib. Ini isnadu hasan li dzatih sahih li ghairih. Dengan lafaz inna likulli syai'in syirratan wa likulli syiratin fatratan fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farju. Dengan bahasa ini, tiap-tiap masa segala sesuatu ada masa-masa semangatnya, juga tiap-tiap masa semangat ada masa-masa futurnya. Kalau sang pelaku futur itu saddada wa qarab, dimaknakan al-Mubarak Furi dalam buku itu Fathul Ahwadi, saddada wa qarab, maknanya adalah ibadahnya dia dibikin pertengahan, tidak melampaui batas, tidak kurang dari batasannya. Kata Ibn Arabi al-Maliki dalam bukunya Al-Aridah Al-Ahwadi, ay talaba bi'amalihi sadada wal istiqamah. Dia berupaya dengan amalnya itu dibikin sadad, adil, pertengahan, dan istiqamah di atasnya. Farju, maka farjuhu, harapkan dia. Bagus dia, punya harapan dia, selamat dia, beruntung dia. Wa in ushira ilaihi bil asabi'i fala ta'uddu. Tetapi kalau ditunjuk, orang itu ditunjuk dengan jari-jari, fala ta'udduhu, maka jangan anggap dia. Maknanya adalah ai ijtahada wa balagha fil amali liyasira mashhuran bil ibadati wazuhdi wa sara mashhuran mushar ilaihi. Ini maknanya, kalau sang pelaku itu sungguh-sungguh bersemangat dalam beramal, ya, mubalaghah dalam perkara amal dengan tujuan supaya viral, masyhur, tenar, populer dengan ibadahnya, dengan zuhudnya, sampai ditunjuk orang, ini loh, ada ibadah, ada ibadah. Fala ta'uduhu, jangan anggap dia. Kata Al-Barfuri, ay la ta'taddu bihi wala tahsabuhu minas salihin fa innahu mura'in. Jangan toleh dia, jangan anggap dia termasuk orang yang saleh. Ini orang yang riya. Orang yang riya. Fala ta'uduhu. Enggak mengatakan fala tarju, jangan diharapkan, enggak mengatakan demikian. Jangan dianggap, menunjukkan dia jatuh dalam sikap ghulu, enggak mungkin dia kendalikan lagi. Ini beberapa periwayatan, beberapa lafaz hadis barakallahu fikum menerangkan semua kondisi yang bakal menimpa seorang hamba dalam berislam, dalam beramal saleh, dalam berubudiyah. Kesimpulannya adalah seseorang yang berislam, yang beribadah, yang beramal, itu akan mengalami dua periode, dua kondisi dalam keislaman dia, dalam ubudiyah dia. Yang kamar sudah dimatikan juga. Yang kamar sudah melihat. Ya, rupanya kurang besar buatnya itu. Keinginan besar, dukungannya kurang besar. Jadinya futur dia. Ini ngalami futur ini. Enggak semangat nyala listriknya ini. Hair insyaallah. Ibnabidina asyakumullah, orang yang beragama, yang beribadah, yang beramal saleh. Ini berarti kelasnya, kelas-kelas orang-orang yang masya Allah ini. Enggak membahas orang-orang fasik, ahli maksiat, itu enggak dianggap, enggak mutabar. Emang downgrade ini orang ini, di bawah standar. Yang dibahas sekarang orang-orang punya komitmen untuk mengupgrade keadaan dia. Ahluddin, ahlus shalah, ahlul ibadah. Dua keadaan. Dia akan mengalami dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah halun nasyat. Halus syirah. Kondisi di mana dia lagi semangat-semangatnya beribadah, semangat-semangatnya beramal, semangat-semangatnya berislam. Ngajinya semangat, taklimnya semangat. Masya Allah, beramalnya semangat, ibadahnya semangat. Dikasih ilmu ini, senang, diamalkan. Luar biasa. Nasyat wa syirah. Namun ingat, dalam beberapa riwayat di atas, Rasul mengingatkan, ada dua tipe orang ketika sedang semangat-semangatnya beribadah. Ini untuk evaluasi kita. Yang pertama adalah, ayyakuna amaluhu sawaban wasatan baina ghuluwi syirrah wa taqsiril fatrah. Dikatakan saddada wa qarab. Amalnya shawab, benar. Terbimbing dengan bimbingan sunnah. Sadad. Ikhlas di atas sunnah. Dan wasaton, pertengahan. Pertengahan antara hulu, sikap berlebih-lebihan orang yang sedang bersemangat. Semangat bablas, gitu ya, melampaui batas. Dan taksir kekurangan orang yang futur. Yang ini ekstrim, melampaui batas hulu dalam ibadahnya, melampaui batas syariat. Yang ini futur, loyo, error, lemas. Di tengah-tengah dia. Terus di atas sunnah, iqtisadun wa sunnah. Pertengahan, sederhana amalnya dia. Betul amalnya di atas sunnah dia. Dijaga ritme ibadahnya, ritme amal solehnya. Dijaga ritme semangatnya dan ala shawab. Istiqamah di atas itu. Fahadha huwal muflih. Inilah orang yang dikatakan muflih, sukses, berhasil. Beruntung, menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Dialah orang yang kembali pada prinsipnya. Kita bersunnah. Inilah orang yang menapaki jalan yang lurus. Atau mustaqim. Hadawul muhtadi. Yang dikasih hidayah, dikasih taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Semangat. Sungguh-sungguh. Tapi pertengahan. Dijaga ritmenya. Tolak ukurnya harus benar amaliyahnya dengan bimbingan sunnah, ikhlas yang mengerjakannya. Tak berlebih-lebihan sampai dikatakan nasoban syadida, ijtihadan syadida, tidak. Dan juga futur. Ini yang diharapkan, yang dianjurkan dalam Islam. Ini yang harus ada pada konsep ubudiyah kita. Yang semangat, yang sungguh-sungguh, yang serius, tapi sedang-sedang saja. Iktisadun wawasat, sedang-sedang saja. Ya, dan di atas bimbingan sunnah. Semangat, tapi jangan bablas. Dijaga, jangan sampai futur. Ini yang biasanya langgeng. Barakallahu fikum. Orang kalau lagi semangat-semangatnya, terus gaspol gitu bang. Gaspol, kenteng terus. Tidak ada ritme. Tidak dijaga ritmenya, gampang dol. Ya. Semangat di awal, ngos-ngosan, terus ngawas. Hilang semangat. Sehingga yang tengah-tengah. Jaga semangat, jaga sungguh-sungguhnya, dijaga, dipupuk, dijaga ritmenya dengan bimbingan sunnah. La ghulu wa la taksir. Ini yang dikatakan dalam sabdanya Rasul, fali ummi mahu, fali ummi mahu, ai raja'a ila asin azim. Dia kembali pada prinsip yang besar, yang agung dalam ubudiyah dia. Dikatakan dialah yang menampaki jalan yang lurus. Dia yang dikatakan orang yang aflah. Bagus dia, beruntung dia, sukses dia, di atas sunnah dia. Lempeng jalannya. Yang pertama, masa-masa semangat yang terjaga dan bagus. Jangan lupa, ada tipe kedua. Yang juga sama-sama semangat, sama-sama sungguh-sungguh. Tetapi dia jatuh dalam sikap ghuluwun waria. Barakallahu fikum. Semangat ibadahnya itu bukan lillahi ta'ala. Kesungguh-sungguhan dia dalam ibadah bukan lillahi ta'ala. Dia melakukan ibadah ini, ibadah itu, amal ini, amal itu. Menampakkan semangatnya, kesungguh-sungguhannya. Liyasira masyhura. Kepingin masyhur, kepingin tenar, populer, mendapatkan popularitas, disanjung sebagai ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang saleh, orang yang bertakwa. Ini dikatakan dalam hadis, wa in ushira ilaihi bil ashabi. Nih orangnya nih, ahli ibadah nih, ini orang yang bertakwa nih, ini orang saleh ini, oh ini masya Allah ini. Ternyata orangnya riya, ada kepentingan pribadi atau duniawi terselubung dalam ubudiyah dia. Ada niatan-niatan yang keliru, yang menyimpang dalam ubudiyah dia. Riyaan wa sum'atan wa syuhratan. Dia riya, kepingin dilihat orang. Sum'ah, kepingin didengarkan oleh orang. Syuhratan, kepingin popularitas, ketenaran, sanjungan, ujian, dianggap dapat gelar sebagai abid, zahid, saleh, taqi. Untuk itu biasanya ghulu dalam ibadahnya, melampaui batas yang disyariatkan dalam ibadahnya, atau ibadah sampai di luar batas kemampuannya, takallufil ibadah, dibahasakan yang sabuna nasaban syadida. Ghulu dia, melampaui batas. Yang dikatakan fala ta'udhu, jangan oleh dia, jangan anggap dia, jangan terpesona dengan semangat ibadahnya. Dia bukan orang soleh, ini orang yang murain, orang yang riya dalam amaliyahnya, mutakallif, yang takalluf membebankan diri dalam amal ibadahnya, orang yang ghalin, yang ekstrim, yang hulu dalam ubudiyah dia. Artinya apa? Enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Bahkan berdosa dengan hulunya tadi. Ini yang banyak menimpa orang-orang yang jatuh dalam berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan amaliyah. Wallahul musta'an. sehingga semata-mata sungguh-sungguh tidak cukup. Semata-mata semangat tidak cukup. Sungguh-sungguh dan semangatnya harus diiringi dengan di atas bimbingan sunnah. Dan tetap di atas bimbingan syariat. Jangan melampaui batas barakallahu fikum. Itu gak nyala gak ya? Karena kipas angin langsung molos sih perut saya. Anti angin kalau saya. Kalau AC boleh. Ini gak bisa ditukar deh ini. Yang nyala yang tengah-tengah itu. Nah, dikecilkan aja voice-voice. Yang itu. Gak bisa. Yang tengah aja untuk antum aja, untuk antum aja. Nah, begitu. Loh, gak punya semangat ini. Apa ini? Atau kipas angin gak punya semangat. Hayal insya Allah. Ini ada dua keadaan. Sehingga nasihatnya adalah ketika kita sedang mendapati masa-masa semangat, dicek masa semangatnya. Dalam pandangan Islam, bukan semata-mata semangatnya yang dicari. Semangat iya, sungguh-sungguh iya, tapi jangan sampai bablas. Jangan sampai hulu ekstrim melampaui batas syariat atau hulu takalluf sampai melampaui batas kemampuan kita terhadap ibadah. Dan tolak ukurnya adalah shawab ala sunnah. Jaga semangatnya, jaga ritme ibadahnya yang sungguh-sungguh, yang semangat di atas sunnah. Barakallahu. Ikhwan fil din, jazakumullah. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ketika orang itu mengalami masa-masa semangat, masa-masa sungguh-sungguh, namanya manusia biasa, bukan malaikat, akan mengalami masa-masa futur. Ini ujian dalam beribadah. Ujian dalam berislam. Futur itu dalam semua hal, dalam perkara kebajikan. Individu mulai futur, gak punya semangat ngaji, semangat taklim. Futur, gak punya semangat beramal soleh, beramal ibadah. Individu juga futur dalam perkara-perkara yang lainnya. Futur dalam dakwah, futur dalam tarbiyah, futur dalam istiqomahnya dia, futur dalam dari perkara-perkara yang agung, mulia dan baik. Al-futur lawannya ijtihad. Sungguh-sungguh ini lawannya futur. Enggak punya kesungguh-sungguhan, enggak punya semangat, dha'fun, mulai melemah semangatnya, inkisar, patah semangatnya dia. Patah semangat, mulai melemah, mulai melemah. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi pembahasan kita. Kala futur melanda. Ini melanda orang-orang yang punya semangat beragama, semangat beribadah, semangat berislam. Hati-hati, wahai orang saleh. Disebutkan dalam riwayat di atas, orang yang futur pun ada dua keadaan, dua kondisi. Ini solusi sekaligus warning. Yang pertama adalah raja'a ilal i'tidali wal qasdi fil amr wa ma zala al kitabi wa sunnah. Dia karena futur, dia kurangi ibadahnya sampai ibadah standar biasa, ya standar biasa, awalnya kan semangat gitu, turun sampai standar minimal, tapi dia tetap di atas bimbingan kitab dan sunnah, tetap menuju bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tetap di atas ketaatan, ibadah kepada Allah, meskipun turun standarnya. Dijaga bimbingan sunnahnya, dijaga amaliyahnya, dijaga ubudiyahnya. Meskipun sedikit downgrade, turun grade-nya, ikhwan. Tapi di atas sunnah, di atas bimbingan sunnah, tetap dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, meskipun di bawah standar. Ini yang dikatakan faqad aflah, beruntung dia, sukses dia, fawal muhtadi, orang yang meraih hidayah, terbimbing. Ini dikatakan sukses, tetap dengan bimbingan sunnah. Terbimbing, emang dia tetap berpegangan dengan ibadah dia, dengan bimbingan sunnah. Tinggal menunggu masa-masa, saat-saat dia berjuang kembali, menaikkan level ibadahnya, level amal solehnya, di-upgrade lagi. Supaya semangat lagi, supaya sungguh-sungguh lagi, dinaikkan lagi level ibadahnya. Yang penting di masa-masa futur tetap dengan ibadah, tetap dengan amal soleh, tetap di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ada keadaan yang kedua. Ini yang dikatakan bahaya futur. Yang kedua adalah raja'a ilal bid'ati awil ma'siyati wa tarkil ibadati fahadha huwal halik. Masa futurnya justru menjerumuskan dia kepada kebid'ahan-kebid'ahan, berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi di atas bimbingan sunnah. Ini yang binasa, halik, halak, telah binasa, orang yang binasa. Halaknya, kebinasaannya merata, ya ikhwan. Ada halakun duniawi, hancur binasa duniawiyah dia, urusan dunianya. Halakun dini, hancur agamanya, menerjang keharaman agama, menerjang kemaksiatan dan kebidahan-kebidahan bahkan. Kalau dia biarkan, enggak segera insaf, taubat, ujungnya halakun ukhrawi, binasa akhiratnya. Su'ul khatimah mengintai dia. Hati-hati, terjadi itu neraka ancamannya. Itu namanya halakun ukhrawi. Wallahul musta'an. Lagi futur dilampiaskan dengan berbagai macam dosa dengan kemaksiatan. Macam-macam orang futur, ya ikhwan. Dilampiaskan ke sana. Berbuat dosa, kemaksiatan, maka semakin hancur, semakin binasa dia. Atau melanggar bimbingan sunnah, nyebrang ke sebelah, berbagai macam pemahaman bid'ah, pemikiran bid'ah dari para hizbiyin, para munharifin, nyebrang sebelah, gabung dengan ashabul bid'ah wal ahwa, dengan ahlul bid'ah, tidak mau lagi dengan bimbingan sunnah, halik, binasa dia. Binasa dia. Wallahul musta'an. Ini yang diwarni. Hati-hati. Jangan sampai masuk ke sini. Kerusakan-kerusakan dan kebinasaan akan anda rasakan kalau anda masuk dalam poin yang kedua ini. Wallahul musta'an. Efeknya mengerikan. Biasanya ketika futur, terus dia biarkan sampai menerjang keharaman agama, itu biasanya bertahap. Ada sih langsung bleng begitu. Gelondongan sesatnya dan penyimpangan dia gitu. Futur, ada futur dan enggak mau sama sekali, bleng. Langsung masuk dalam kubangan dosa, kefasikan, jadi orang fasik, ahli maksiat, fajir. Tragis keadaan dia. Ada futur, langsung lompat, lompat aja jauh banget. Bergabung dengan orang-orang jelas gamblang, memusuhi sunnah ahlul bid'ah wal ahwa, Sufiyah, Khawarij, Syiah Rafidhah yang gamblang penyimpangannya itu, langsung ke sana. Tapi pada umumnya ada tahapan-tahapan pergeseran. Ini yang membahayakan. Dikatakan bahaya dikatakan pelan-pelan tawa sadar. Susah dan jarang ingat dan mau diingatkan. Kalau langsung gelondongan itu gampang insafnya. Ngerti dia salah. Langsung bleng. Masuk dalam dunia miras, misalkan minum mabuk-mabukan, dia ngerti salah. Itu perkara yang gamblang banget ya kan, dan kemaksiatannya. Masuk di dunia yang lain-lain yang parah-parah banget, ya salah dia, bahaya dia. Tapi pada umumnya ketika ditegur, diingatkan, dia tahu dia salah. Ima dia balik, ima dia susah balik. Barakallahu fikum. Yang bahaya itu adalah step by step, dikit demi sedikit, tambah terasa, bergeser, bergeser, bergeser, bergeser, bergeser, bergeser, tambah jauh, tambah jauh. Tahapan-tahapan ini yang membahayakan. Dia gak merasa, seret, gitu. Masih sah-sah saja, seret. Udah mulai muncul berbagai macam syubhat-syubhatnya dia, seret. Cari dalil, seret. Cari pembelaan, seret. Akhirnya tenggelam bersama dengan seberang sana. Dalam kondisi dia merasa yakin alal haq. Itu yang berbahaya. Padahal lagi mengalami futur. Dan futurnya ilal bid'at, ilal maksiat. Dia merasa ilal ghairu sunnat. Ini yang bahaya. Allahul musta'an. Ini semua disampaikan oleh beliau fakta real yang terjadi pada Bani Adam, khususnya pada kaum muslimin, khususnya pada orang-orang yang punya semangat komitmen dalam berislam, dalam beragama, dalam beribadah. Fallahul musta'an. Ikhwanul muslimin, assalamualaikumullah. Hal yang paling penting yang perlu disampaikan di sini adalah asbabul futur. Temanya pembahasan ini kita lebih jabarkan. Apa yang menyebabkan orang itu futur? Disebutkan untuk dievaluasi, untuk kita antisipasi, dicarikan solusi supaya tahu bagaimana cara bangkit dari futur. Asbabuhu katsirah, banyak banget. Kita mulai dengan yang dinaskan dalam hadis. Dalam hadis ini barakallahu fikum, sebab orang itu futur adalah al-ma'asi. Berbagai macam ragam kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran. Ya, masih juga lagi semangat ibadah kan gitu. Lagi komitmen beribadah, kok mengerjakan lawannya, seop, langsung futur ibadahnya. Apapun bentuk dosa tadi, al-ma'asi wa-dhunub, efeknya sangat mengerikan, menggerus semangat beribadah, menggerus semangat beramal, menggerus semangat berislam, semakin membuat dia lemah semangat beribadah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dikarenakan dia mengerjakan lawan ibadah. Ini ibadah, ini kemaksiatan. Ketika dia jatuh dalam maksiat, melawan ibadah. Jelas orang ibadah gak bakal maksiat dong, ibadah. Kalau dia maksiat, hilang ibadah dia. Semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya, semakin terkikis ubudiyah dia. Terkikis ibadah dia, semangatnya dia. Maka hati-hati, jangan bermudah-mudah, jangan meremehkan sebuah dosa dari kemaksiatan, apapun bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sabab yang disebutkan dalam hadis yang sangat membahayakan ialah adamul ikhlas fil ibadah. Tidak ikhlas ibadahnya, tidak ikhlas amal solehnya. Dibahasakan riya, sum'ah, hubbus syuhrah, ada niatan terselubung dalam kalbunya, niatan yang jelek dalam beragama, dalam beramal saleh, dalam beribadah. Yang pada hadis wa in usyira ilaihi bil asabi. Ada niatan fasidah, niat rusak dalam kalbunya tadi, riya, sum'ah, kepingin masyhur, kepingin tenar, popularitas, nama baik, disanjung, dipuji, dapat posisi, jabatan, gelar dalam keagamaan dia, dikatakan orang yang masya Allah da'i, berjuang dalam dakwahnya, zahid, zuhud orangnya, abid, ahli ibadah orangnya, bla bla bla bla, tapi gak ikhlas. Ada tendensi duniawi, ada tendensi pribadi pada amaliyahnya, pada ubudiyah dia, pada amal kebaikan yang dia kerjakan. Gak ikhlas. Ini yang gampang futur. Gampang futur. Ketika apa yang dia cari, yang dia kejar, yang dia impikan, gak dapat. Langsung futur dia. Hati-hati. Baik amaliyah pribadi atau amal kebajikan yang mengkaitkan banyak pihak, dakwah misalkan, tarbiyah misalkan, mengampu sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, mengampu sebuah masjid, mengampu sebuah pesantren untuk dakwah ilallah, atau amal-amal kebajikan yang lainnya. Ketika dimasuki oleh tendensi duniawi atau pribadi, ada niat yang rusak dalam kalbunya yang menggerus keikhlasannya, atau yang bakal meniadakan keikhlasan dia, maka hancur dia. Yang hancur dianya, dakwah ada dakwahnya, tarbiyah ada tarbiyahnya, sunnah agak sunnahnya, dia akan hancur. Ketika maslahatnya enggak tercapai, futur dia. Terbang ke sebelah. Ketika tendensinya enggak dia dapatkan, futur dia. Hati-hati. Ini sangat penting diperhatikan. Asbab futur yang disebutkan dalam hati adalah tidak ada keikhlasan. Bahkan yang lebih mengerikan ya ikhwan, ini yang sangat kita wanti-wanti, sangat kita khawatirkan adalah adanya niatan terselubung dalam kalbu inilah yang membuat orang itu na'udzubillah di ujung kehidupannya nanti akan terpelanting, berakhir tragis su'ul khatimah. Meskipun secara zahirnya dalam kehidupan dia berjuang membela agama Allah, berjihad, berdakwah, tarbiyah, amal ibadah, amal saleh, manakala gak ada keikhlasan, bukan semata-mata gampang futur. Ini kalau nampak langsung kelihatan, ini gak nampak sampai di ujung hayatnya, terpelanting di ujung hayatnya, tragis keadaan dia berujung su'ul khatimah. Hadis dalam Sahih Bukhari, camkan baik-baik ikhwan, dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'd Sa'idi, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa hum min ahli an-nar. Innama la'malu bil khawatim," kata Rasul. Sungguh ada seseorang itu, dia mengamalkan amalnya ahli jannah. Fima yabdulin nas, yang nampak bagi orang, yang kelihatan zahirnya amalnya ahli jannah, kurang apa? Amal soleh semuanya. amal besar, jihad, dakwah, tarbiyah, ibadah ini, ibadah itu, yang nampak bagi orang lain. Ini kata-kata penting. Fima yabdulinnas. Lu mengatakan, namun dia ahlun nar. Diancam sebagai ahlun nar. Diancam sebagai ahli neraka. Belum mengatakan innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amal tergantung khatimahnya. Kata-kata fima yabdu linnas, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam bukunya Jami' Ulumul Hikam, kata-kata fima yabdu linnas mengisyaratkan kenapa dia sebagai ahlun nar padahal amalnya ahlul jannah. Isyarat ada sesuatu jelek terselubung dalam kalbunya, merusak amal dia. Berbahasakan yang dengan bahasa dasi satun khafiyah batinah, ada penyusup terselubung yang batin dalam kalbunya ini yang merusak amalnya dia. Bisa jadi niatan-niatan riya, sum'ah, syuhrah, niatan jelek dalam kalbunya ini, tendensi pribadi duniawi menginginkan dunia dengan amal yang dia kerjakan dalam kalbu yang paling dalam, yang tahu hanya Allah Jalla wa Ala semata. Zahirnya masya Allah, batinnya rusak, riya, sum'ah, syuhrah, akhirnya. Atau yang lainnya, mungkin dia punya amal-amal rahasia, amal-amal rahasia, tidak ada yang tahu ilallah, hanya Allah yang maha tahu. Amal rahasia, amal jelek yang rahasia inilah yang akan dibongkar nanti di akhir hayatnya. Dan dia tidak punya waktu untuk introspeksi diri berujung kepada su'ul khatimah. Hati-hati. Adamul ikhlas. Ini hadis ada sebab urutnya. Kisah sebelumnya yang berkaitan dengannya. Al-Qisah di dalam Bukhari Muslim di zaman Rasulullah SAW pada waktu peperangan melawan kufar, ada sosok laki-laki viral di kalangan pasukan kaum muslimin. Dia qatala qitalan syadida, ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Dan ketika jihadnya, ini amal besar ya, jihad. Ketika jihadnya dia berperang, mengobrak-ngabrik kekuatan musyrikin, perang yang luar biasa. Kalau dalam pertandingan juaranya ini, man of the match namanya ini ya. Mana bahasanya ya? Ini orangnya ini. Ini juaranya ini. Viral sampai di base camp, game-gamenya kaum muslimin, mujahidin kaum muslimin dibicarakan fulan, fulan, fulan, fulan, masya Allah gitu. Dan amalnya amal besar, jihad. Dan tidak main-main dia. Perangnya luar biasa. Sampailah itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mengatakan, huwa min ahlin nar. Ini laki-laki min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Kaget para sahabat. Min ahli nar. Ini lagi berjihad ini. Mengamalkan amal besar ini. Dan perangnya hebat ini. Pahlawan kita ini. Tapi yang mengatakan Rasul, wa min ahli nar. Berkata salah satu sahabat, ana sahibu. Besok aku akan mengikuti dia. Keesokan harinya ketika perang berkecamuk lagi, tampil orang tadi. Kembali dia qatala qitalan syadida, perang dengan hebat. Diikuti oleh seorang sahabat. Betul, dia saksikan perang yang luar biasa dia. Sampai dia terluka. Semakin parah lukanya, tambah parah lukanya, semakin banyak luka-luka dia. Sampai dia tepar. Luka-luka dalam tubuhnya, sayatan-sayatan, tusukan-tusukan bersimbah darah. Luka parah. Gak mampu lagi untuk berperang. Dikala itulah sahabat tadi yang membuntuti menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Orang itu gak sabar dengan keadaan dirinya. Maka dia pegang gobangnya, dia pegang gagangnya, dia biarkan lancipnya di atas, dia dengan susah payah mengangkat tubuhnya dan dia jatuhkan persis di atas gobang tadi. Ngapain? Ngapain, nak? Qatal nafsah, bunuh diri. Di ujung hayatnya, di ujung kehidupan dia, sebentar lagi dia mati, surga menanti dia. Ya sabar, langsung. Mati di tempat. Allah Maha tahu. Dan ada yang buntuti, jadi tahu dia sekarang. Langsung lari menemui beliau, langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau Rasulullah SAW. Wa madzaka, ada apa ini? Fulan, diceritakan. Dia gini, saya menyaksikan dia bunuh diri. Beliau mengatakan satu riwayat, innallaha yu'ayyidu hadaddin birajul fajir. Kadang Allah Jalla wa'ala membela agama ini melalui orang yang fajir, fasik. Dia fasik, fajir, bela agama. Agama tertolong, yang manfaat kaum muslimin. Dianya fajir, dia fasik, dosa dia tanggung. Fajir, dia fajir, dan menjadi pahlawan Islam dengan membela Islam. Tidak, fajir, fajir, fasik, fasik. Anda membela agama Allah, kewajiban Anda, yang manfaat kaum musliminnya. Anta fajir. Artinya apa? Tidak semua yang membela agama Allah dikatakan soleh, tergantung keadaannya masing-masing. Dan yang kedua belum mengatakan, yang saya bawakan lafaz hadis di atas. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas wa min ahli nar. Belum mengatakan, sungguh orang itu ada yang mengamalkan amalnya ahli jannah yang nampak bagi orang lain. Yang zahir amalnya ahlul jannah, tapi dia termasuk ahlun nar. Jadi keterangannya, ada amal terselubung, amal kejelekan rahasia yang dia kerjakan, yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala semata. Atau ada yang ngonangi. Tadi ada yang ngonangi ya, ada yang melihat dia ketahuan. Jadi kalau tidak ada yang tahu, tahunya dia mati syahid. Dia banyak luka, banyak sayatan, dan segala bersimbah darah, mati di medan perang. Tahunya apa? Mati syahid. Allah yang Maha tahu. Dan qadar Allah yang buntuti, jadi tahu. Dia mengerjakan amal terselubung, amal rahasia yang dosa besar, bunuh diri. Dibongkar justru menjelang wafatnya. Sehingga dia mati di atas dosa dan kemaksiatan. Suluh khatimah. Dan yang kedua, ada niat yang rusak, kata Ibnu Rajab. Niat yang fasid, riya, sum'ah, nifak, hubus syuhrah tadi. Ini yang kita bahas tadi. Di antara sebab orang futur, dan futurnya sangat mengerikan dampaknya, efeknya, sampai bunuh diri, sampai suluh khatimah, dikatakan orang yang sebelumnya dikenal dengan dakwahnya, tarbiyahnya, sunnahnya, ibadah, dan segala macamnya, secara zahir, ternyata di lubuk hati yang paling dalam ada tendensi, ada kemaslahatan duniawi pribadi yang dia inginkan di situ. Niatun fasidah, riaknya, sum'ahnya, senang popularitas, kemasyhuran, ketenaran, kepingin disanjung, dipuji, kepengen cari jabatan duniawi dalam agama ini. Hati-hati. Futurnya enggak sembarang futur. Futurnya mengerikan sekali. Dibongkar futurnya, dibongkar penyimpangan dia, dibongkar niat jeleknya di akhir kehidupannya. Enggak sempat dia introspeksi diri, mati di atas su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati. Di solusinya ya, jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan. Sefutur-futurnya kita, selemes-lemesnya kita, semangatnya lagi turun, jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan. Jangan sampai downgrade. Aku sebenarnya enggak down sedikit. Yang tadinya semangat level 10 turunkan level 7. Terhana sedikit amalnya. Dijaga semangatnya sedikit, enggak sebanyak dahulu, tapi tetap di atas bimbingan sunnah. Dan ikhlaskan niat dalam semua amal kita, amal yang zahir, amal yang batin, semua amal kebajikan, ikhlaskan niat lillahi tabaraka wa ta'ala. Tulus ikhlas yang kita cari, ridhonya Allah semata, ajr min Allah semata, pahala surga. Hilangkan semua kepentingan pribadi, kepentingan duniawi, tendensi pribadi dan duniawi dalam amal kebajikan kita. Jauhi riya, sum'ah, syuhrah, niatan dunia dan yang lain-lainnya itu. Membikin futur, bahkan membikin su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan dalam hadis adamul ikhlas. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis. Jam piro iki rek? Ya kita jam iki. Oh masih lama. Jam 3 kurang 10. Sampai jam berapa ini? Asar kan? Sampai asar kan? Asar ya? Ini masih banyak loh ini. Sampai asar, bismillah. Tanggung gak habis masak. Poin ketiga yang disebutkan dalam hadis ini. Sebab orang itu futur. Iyalah ghulu. At-takalluf. Ini dua hal yang serupa tapi tak sama. Ghulu fil ibadah, ghulu fil amal. Ekstrim dalam beribadah, ekstrim dalam beramal, ekstrim dalam beragama. Ghulu itu maknanya mujawazatul had, melampaui batas-batas syariat. Kalau takalluf itu namanya memberatkan diri. Dia mengerjakan amal Islam, amal yang benar, tapi melampaui batas kemampuan dia. Dua-duanya dikecam dalam Islam. Terkait dengan masalah hulu, Nabi kita mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Majah fi Sunanih dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hulu." Hati-hati kamu dari sikap ghulu, ekstremisme. Ekstrim dalam beribadah, dalam beramal, ekstrim dalam beragama. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu. Yang membinasakan umat sebelum kalian, sikap ghulunya ini. Yang dibahasakan dalam hadis, yajtahiduna fil ibadati ijtihadan syadida. Lawan yang lainnya iktisad, dia lawannya ijtihad itu hulu, dimandangkan dengan hulu. Orang yang sangat amat sangat sangat bersungguh-sungguh amat sangat melampaui batasnya dalam perkara ibadah. Bukan lagi tolak ukurnya bimbingan sunnah, tapi dia mengerjakan amal-amal ibadah saking semangatnya mengerjakan ibadah tanpa bimbingan sunnah. Yang penting banyak. Ini yang menimpa orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan amal dengan modal semangat tanpa ilmu. Agama melampaui batas syariat. Agamanya, bimbingannya sekian. Dia kerjakan melampauinya. Jadinya Pak Ivan, ya enggak dengan bimbingan sunnah, melampaui bimbingan sunnah, namanya bid'ah dalam bentuk ghulu ekstrim. Ini membuat orang gampang futur. Ya jelas futur, kalau dia jatuh dalam kebid'ahan, ya futur sudah. dan futurnya membuat binasa. Dikarenakan di masa futurnya dia masuk dalam berbagai macam bid'ah, bid'ah yang ada. Hadalah yajus, hati-hati. Sebab orang terpelanting hulu dalam semua hal. Dalam beribadah hulu disalahkan. Dalam penyikapan-penyikapan walak dan barak hulu juga disalahkan, menyimpang. Yang ini hulu dalam bersikap keras, mutasyaddid, sampai tingkatan khawarij, dikecam. Ini penyimpangan. Yang ini lembek, sakit lembeknya sampai melampaui batas agama yang benar, ada mumayyik, murjik, dikecam. Hulu, A, hulu, B. Semua serba hulu. Dalam semua hal. Akidah, keimanan, prinsip, manhajiyah, dakwah, tarbiyah, amaliyah, ibadah. Yang hulu-hulu inilah yang membuat orang terpelanting dari sunnah. Futur dia. Dikarenakan qad waqa'a fi bid'atin, jatuh dalam perkara kebid'ahan, fahuwal halik, binasa dengan itu. Ada lagi yang kedua namanya takalluf. Ini yang lebih ditekankan dalam hadis. Takalluf membebankan diri. Takalluf itu ialah dia ibadah kepada Allah, ibadahnya benar, sahih, shawab, tetapi melampaui batas kemampuan. Dibahasakan dalam hadis, yang sabuna fil ibadati nasoban syadida, bercapek-capek, berletih-letih untuk beribadah dengan capek yang amat sangat capek, amat sangat letih. Dia ibadah, beramal soleh, tapi takalluf. Gimana contohnya ini? Ada terjadi di zamannya, di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah masuk Masjid Nabawi, mendapati ada tali yang diikatkan antara dua tiang. Angkat ini tiangnya ya, tergambar ya. Dua tiang. Beliau mengatakan, mahadha, tali apa ini? Dikatakan di fulan. Ini tali miliknya fulan. Dia yusalli, sholat, wa yusalli, sholat lagi. Terus sholat, sholat, sholat. Ketika dia telah capek, letih, lelah yang sangat, dia masih sholat sambil bergelantungan di tali tadi. Bergelantungan, bertahan, terus maksa dia sholat. Sambil gelantungan, terus begitu. Letih, capek sangat, lanjut sholatnya. Dengan sanggup, lanjut sholatnya. Sambil bergelantungan tadi. Dia mengerjakan ibadah yang benar. Bukan bid'ah. Tapi bablas kemampuan. Paham ya? Melampaui batas kemampuan dia. Sudah capek, pek, letih, teh. Itu namanya taukidnya orang Jawa gitu ya. Capek pol sudah enggak sanggup dia. Maksa ibadah, maksa sholat sambil berpelukan dengan tiang barangkali, sambil berpegangan dengan tali barangkali. Mungkin minta tolong anaknya atau siapa pegangi dari belakang dia sholat sampai seperti itu. Takalluf. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Alaikum minal amali bima tutiqu." Hendaklah kamu beramal dengan batas kemampuan kalian. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala ya mal hatta tamallu. Allah jalla wa ala tidak bakal bosan kepada kamu sekali. Kamu yang bosan ibadah kepada Allah. Artinya ini membuat orang bosan. Capek pol, ini lama-lama kan namanya manusia kan tenaganya terbatas, Pak. Dipaksakan sampai welek gitu ya, sampai gimana bahasanya, Jawa Timur, mulai itu sampai betul-betul capek yang luar biasa dipaksakan, lama-lama juga habis ya, itu habis sudah sampai ini nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya lama-lama, itulah enggak mau lagi ibadah. Itu dikarenakan takalluf. Kata Umar bin Khattab semoga Allah meridainya, nuhina anit takalluf. Kami dilarang takalluf, memberatkan diri dalam perkara ibadah, yang beramal ibadah di luar batas kemampuan kita. Barakallahu fikum. Ini yang mengerjakan demikian biasanya motong, biasanya futur. Kalau bahasa tadi, tidak menjaga ritme amal dia. Gaspol, terus jeglek. Ngerti, apa bahasa jeglek ini? Oh, ada Pak. Hah? Ngedrop, jeglek. Jeglek, ya sudah. Nggak bisa beramal lagi. Itu namanya ghulu dan takalluf. Dalam bahasa yang lainnya, tanattu'. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdul bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Dikatakan halak, binasa. Tiga kali belum mengulang lagi. Binasa, binasa, binasa mutanatti' itu. Mengandung makna cukup banyak, ada yang hulu, melampaui batas ekstrim dalam ibadah, takaluf tadi itu, dan juga dimasukkan dalam tanatto, orang yang menfasih-fasihkan ngomongnya, menfasih-fasihkan bahasanya di luar kadar kemampuannya. Supaya nampak orang yang orator, orang yang pandai berbicara, itu dipaksa-paksakan. Namanya tanatto, hadza, hadza, wadzak, tanatto. Halak, binasa orang yang tanatto itu. Kalau binasa, dikatakan futur. Pasti dia futur. Barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, solusinya ialah iktisad fil ibadah. Sederhana dalam perkara ibadah. Pertengahan dalam perkara ibadah. Semangat tapi dijaga ritmenya. Begitu sederhana. Jangan melampaui batas kemampuan. Dengan yang kita mampu, yang kita sanggup. Sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Yang penting istiqomah. Continue, berkesinambungan, meskipun amalnya sedikit, tapi berkelanjutan. Terus begitu. Dijaga ritmenya, dijaga semangatnya. Jangan bablas melampaui batas agama, agama Allah. Jangan bablas melampaui batas kemampuan. Ini yang disebutkan dalam hadis asbabul ghulu, apa futur, ghulu di antaranya. Sekaligus solusi yang dikatakan sama Rasul. Belum mengatakan dalam riwayat di atas, faman kanat fatratuhu ilaktisadin wa sunnatin fali ummi mahu. Dia masih iktisad pertengahan ibadahnya, sederhana perkara ibadah, dengan batas kemampuan dia dalam perkara ibadah, dijaga ritmenya, dan dia bimbingan sunnah. Bahagia dia, sukses dia. Yang membuat dia futur, hulunya atau takallufnya. Barakallahu fikum. Dan umumnya orang yang takalluf, yang hulu, yang terlalu ekstrim, itu akan ketika merosot kepada futur, melampaui batas yang disyariatkan sampai bablas, lembek, loyo. Ini dalam semua hal, ya, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara mawaqif, perkara al-wara, penyikapan dan segala macamnya. Ketika dia punya hal yang ekstrim-ekstrim dan dia ada dia futur, akan turun drastis sampai kepada tahawun, tamayu, tasahul. Barakallahu fikum. Hati-hati. Wallahul musta'an. Yang ketiga, lanjut. Ya apa lagi? Loh, jam 3, saya bicara sudah hampir 1 jam 20 menit. Ya apa? Berikutnya lagi? Lanjut? Tenang-tenang lagi. Insya Allah. Sekarang penambahan dari luar. Di luar yang disebutkan dalam hadis. Di antara yang membuat orang futur adalah kafratul khilafat wal munaza'at. Banyak perselisihan, banyak perseteruan, banyak perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang punya semangat beragama, semangat berislam, semangat beribadah, semangat beramal saleh. Barakallahu fikum. Itu kenapa dalam Islam dikecam yang namanya perseteruan, perselisihan, yang gak syar'i. Karena masalah pribadi dan si duniawi atau yang semisal itu. Al-ikhtilafat. Babnya kan, bab muamalah, bab interaksi dengan sesama, barakallahu fikum. Yang dianjurkan dalam Islam adalah berukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ta'liful qulub, menyatukan hati, melembutkan hati dengan bimbingan sunnah, merajut kebersamaan, kekompakan dengan bimbingan sunnah, mengantisipasi yang namanya perpecahan, perselisihan, perseteruan, barakallahu fikum. Dianjurkan sangat untuk muamalah yang baik dengan akhlakul karimah dengan semua pihak. Itu yang membuat orang terjaga semangatnya, semangat ngajinya, semangat taklimnya, semangat dakwah, semangat tarbiyah, semangat beribadah. Menyaksikan muamalah yang bagus, muamalah yang indah, ukhuwah yang kuat, kebersamaan yang baik dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Jaga ini. Dia bisa futur ketika mendapati fakta real, keadaan nyata di sekitarnya. Ternyata banyak keributan, banyak perseteruan, banyak perpecahan, banyak perselisihan. Yang ini ribut, yang ini berseteru, yang saling memusuhi, yang saling membenci. Dan bukan perkara-perkara yang sifatnya bisa syar'i dipertanggungjawabkan dengan benar. Barakallahu fikum. Dia berjuang, dia orang yang berusaha untuk kepingin baik, berjuang ukhuwah, berjuang menyatukan, berjuang untuk kembali bersama-sama, berjuang untuk kompak, berjuang menghilangkan berbagai macam ikhtilaf yang ada, mentok. Berjuang mentok. Yang dia dapati semakin berseteru, semakin bermusuhan, semakin berpecah belah, semakin berselisih. Ada tipe-tipe yang gak kuat. Akhirnya yang penting bukan ente. Yang penting bukan lu. Yang penting bukan anda. Muak dengan semua yang ada. Jemu dengan semua yang ada. Jelek dengan kondisi yang ada. Wassalam. Pergi dia. Nah perginya kemana ini? Kemana ini? Pilihannya sunnah. Dan gak mau lagi dengan itu. Ya kepada ila ghairi sunnati, kepada selain sunnahku. Nyebrang ke sebelah kanan, nyebrang ke sebelah kiri, nyebrang ke sebelah depan, nyebrang sebelah belakang, nyungsup ke dalam dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lainnya. Yang penting bukan hadza wa hadza. Seakan-akan sunnah itu hadza wa hadza saja. Padahal luas banget. Hati-hati, ini juga sering menjadi asbabul futur. Barakallahu fikum. Kekecewaan. Sudah muak dengan keadaan yang ada. Dikarenakan banyak permusuhan. Interaksi yang gak bagus. Banyak perseteruan. Semacam itu. Perpecahan yang ada. Muak dia. Kecewa dengan semua yang ada. Lompat pagar. Itu sering terjadi. Di banyak kesempatan, di banyak tempat, di banyak orang-orang yang punya semangat dalam beragama, semangat dalam beramal soleh. Lompat pagar, ada khoto. Salah kabeh. Barakallahu fikum. Muamalah yang jelek, salah. Merusak ukhuwah, salah. Merusak kebersamaan, salah. Berselisih dengan tanpa yang hak, salah. Perpecahan yang enggak syar'i, salah. Permusuhan, salah. Salah dikecam dalam Islam al-khilafu syar. Penyikapannya tambah salah lagi, lompat pagar. yang sengsara dia sendiri, yang futur dia sendiri. Tapi penting diperhatikan asbabnya. Sering terjadi demikian. Nah, ada tahapan-tahapannya. Ya akhi, antum kenapa enggak taklim? Selama masih ada fulan di situ, jangan harap saya datang. Itu di mana mas, demikian faktanya, realnya. Ada dia, saya enggak mau. Awalnya begitu. Barakallahu fikum. Bertahap, geser lagi. Daripada dia enggak taklim, ya dia taklim lah. Taklim kemana? Yang penting bukan ente, bukan fulan. Sengaja yukhalif. Menyelisih ente taklim ini, saya sebelah sininya. Lompat pagar. Akhirnya itu tahapan berikutnya. Intinya yang penting gak ente, yang penting bukan kalian, yang penting bukan mereka-mereka ini. Lompat pagar. Jatuh kepada taklimnya para harokin, munharifin, hizbiin, segala macamnya. Tidak ada masalah, yang penting bukan ente. Itu futur, faqad halak, binasa dia. Binasa dia. Kenapa ila ghairi sunnati, kata Rasul. Dia menuju kepada selain sunnahku, kata beliau SAW. Futur wahalik. Lompat pagar. Nyebrang sebelah. Wallahul musta'an. Tapi ingat ya kawan, asbabnya pun juga keliru. Harus dibenahi. Barakallahu fikum, jangan sampai kita sebagai person muslim yang punya komitmen dalam mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, jangan sampai person kita ini menjadi sebab orang terpelanting, orang itu menjauh, orang itu menjadi tidak suka dengan dakwah sunnah yang mulia ini. Sebabnya salah, futurnya juga salah. Maka yang harus diterapkan adalah ukhuwah Islamnya dijaga yang bagus, kebersamaannya dijaga yang bagus, muamalah yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan bimbingan sunnah, jaga keutuhan hati, jaga dakwah yang mulia ini, jaga tarbiyah ini. Yang diharapkan semakin banyak merangkul orang, semakin banyak mengayomi orang, semakin banyak mengajak orang, semakin banyak yang bisa menerima sunnah ini. Menyaksikan langsung bagaimana indahnya Islam, indahnya sunnah, indahnya muamalah sunnah. Itu seharusnya. Sehingga ketika ada orang yang memang tidak suka, emang dia orang tidak beres, emang dia tidak suka, emang dia membenci, emang dia tidak suka dengan bimbingan sunnah, tidak suka dengan kebenaran. Bukan karena perilaku kita, bukan karena tingkah laku kita. Jamkan baik-baik. Itu kenapa dalam dakwah Islam diminta dakwahnya dihiasi dengan akhlak yang mulia, muamalahnya yang baik, diminta untuk menjaga ukhuwah dan segala macamnya. Itu dikarenakan banyak peristiwa dan kasus, barakallahu fikum, orang lari dari al-haq, dari sunnah, nyebrang ke sebelah, lompat pagar, sesungguhnya bukan karena benci kepada sunnahnya, bukan karena benci kepada bimbingan Islamnya, tapi sudah kecewa, sudah muak dengan person-personnya. Mestinya kalau dia orang yang waras, ya person aja gitu loh. Jangan benci sunnah, ya benci person saja. Dikarenakan Islam tidak pernah mengajarkan semacam itu. Tapi itu fakta, itu riil. Maka hati-hati. Dalam Islam dikecam yang namanya perselisihan, khilafat, tafarruqat, munaza'at, wahatarat. Dikecam dalam Islam. Jangan ada perseteruan, jangan ada permusuhan, jangan ada perselisihan, jangan ada perpecahan. Dikecam dengan keras. Yang dia juga sebaliknya. Dampak negatifnya sangat banyak. Di antaranya adalah tanfirun nas dari sunnah. Membuat orang lari dari bimbingan sunnah. Membuat orang yang mestinya semangat mengilmui sunnah, semangat mengamalkan sunnah, semangat menyebarkan sunnah, futur. Sebaliknya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tolong camkan baik-baik yang satu ini pada binasakumullah. Dakwah ini mahal, tarbiyah itu mahal, ukhuwah itu mahal, bimbingan sunnah itu sangat mahal. Jangan dirusak, jangan dikacaukan dengan perilaku kita, tingkah laku kita yang menyalahi etika, akhlak mulia, apalagi menyalahi bimbingan sunnah. Fallahul musta'an. Yang lainnya lagi, iya, salah pergaulan. Salah pergaulan. Ini juga asbab yang sangat cepat sekali membuat orang futur. Pergaulannya dengan orang-orang yang buruk akhlak, orang yang enggak punya semangat dalam beribadah, enggak punya semangat dalam beramal saleh, enggak punya semangat dalam bertakwa, semangatnya untuk bermain-main hura-hura, bahkan semangatnya untuk mengerjakan dosa kemaksiatan, apalagi bersahabat dengan orang-orang jahat, menyimpang, yang sesat. Hati-hati. Cepat sekali merubah keadaan yang ada. Cepat orang berubah keadaan dia. Futur, akut. Akut tergantung dengan siapa dia bersahabat kali. Sehingga camkan baik-baik bab persahabatan dan pertemanan. Disebut dalam hadis yang ma'ruf. Saya dibacakan ya, ikhwan. Hadis dari Imam Ahmad fi Musnadhi dan juga yang lainnya dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur hadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Persahabatan ini mengorbankan agama kita, akidah kita, prinsip manhajiah kita, ibadah kita, akhlaknya kita. Yang dikorbankan, ditumbalkan itu agama. Lihat dengan siapa bersahabat karib. Yang dianjurkan, yang diwajibkan, dan juga berbagai solusi supaya istiqamah al-sunnah ialah suhbatul akhyar. Pilihlah dalam bersahabat karib. Bertemanlah dengan orang yang bertakwa, yang saleh, yang bagus akhlaknya, yang dengan bimbingan sunnah. Dipilih. Jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih sahabat. Ini yang membuat kokoh. Semangatnya akan terus dijaga. Ketika bersama-sama dengan para ikhwah-ikhwah teman-teman kita yang sama-sama berjuang untuk beragama yang benar, semangat dalam beribadah, beramal saleh, semangat dalam bertakwa, semangat dalam mempelajari bimbingan sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersama dengan mereka-mereka ini akan membuat kita kokoh, terjaga semangatnya di atas sunnah. Meskipun mulai futur, mulai lemah, ada mengingatkan, ada memberikan tanbih supaya jangan sampai terperosok dalam bid'ah atau kemaksiatan. Tapi kalau salah pergaulan, salah persahabatan mengerikan. Tergantung dia dengan bersahabat dengan siapa. Kalau persahabatan dia dengan orang-orang yang menyimpang, ashabul bid'ah wal ahwa, mukhalifin, munharifin, termakan sama penyimpangan mereka. Jauh dia penyimpangannya. Sesat dia. Kalau pertemanan dengan kaum khawarij, teroris radikalis, yang tadinya kalem, alim, tenang, tiba-tiba beringas, tahu-tahu bom sebelah sana, DPO. Mengerikan. Itu futur yang akut, mengerikan. Kenapa persahabatan? Salah bergaul tiba-tiba, mana si fulan, mana si anak ini? Oh, jauh dia dalam lumpur dosa dan kemaksiatan, khamer, miras, perempuan, dan segala macamnya, jauh banget. Kenapa? Salah pergaulan. Futurnya mengerikan. Menuju kepada al-maksiyah, al-fisq, wal-fujur. Hati-hati. Kenapa? Salah persahabatan dan pergaulan. Ini asbab yang berikutnya. Solusinya adalah pilih sahabat karib, teman karib. Harus selektif dalam pergaulan dan pertemanan. Orang tua punya kewajiban menangani anak-anaknya. Kita semua juga sama, harus pilih sahabat dan teman bergaulnya kita, barakallahu fiik. Ini yang berikutnya lagi. Yang dimasukkan dalam poin ini adalah terkait dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai salah pilih tempat domisili. Jangan salah pilih tempat atau lingkungan hidup kita ini. Cari rumah atau bangun rumah atau kontrak rumah, sebelum itu cek kanan kirinya, bagaimana jiran muslimin ataukah bukan, orang-orang baik-baik ataukah bukan, dicek. Karena lingkungan sangat berpengaruh sekali. Barakallahu fikum. Lingkungan dengan teman-teman masya Allah yang semangat belajar agama, orang-orang akhlak yang mulia, orang baik, ibu-ibu yang baik, bapak-bapak yang baik, masyarakat yang baik, masya Allah, punya semangat agama yang bagus, akhlak yang baik, luar biasa. Akan menyemangati kita, menjaga semangat kita dalam beragama, dalam beribadah. Ritmenya akan terjaga. Banyak di sekitar kita, lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, masyarakat kita yang berjuang bersama-sama dengan kita untuk menjaga agama kita dan ibadah kita. Lingkungan yang bagus. Keluar rumah, tegur sapanya, masya Allah luar biasa. Keluar rumah yang disaksikan orang-orang baik, orang yang saleh. Keluar rumah yang disaksikan orang yang agamis, masya Allah. Sangat mendukung sekali. Sebaliknya, lingkungannya jelek. Setiap hari yang dia pandang keburukan, kejelekan, dosa, kemaksiatan, akhlak yang buruk, budi pekerti yang enggak luhur, caci maki, celaan dan segala macam. Ya Allah, itu yang di lingkungan hidupnya dia akan mempengaruhi semangat. Orang gampang futur ketika di tengah-tengah orang yang buruk lingkungannya. Jangan lupa kisah pembunuh 100 nyawa yang disebutkan dalam hadis yang panjang itu. Di masa lalu ada orang yang membunuh sampai 100 nyawa, membunuh. Disebutkan sama sang alim, dia datang kepada seorang alim minta ujangan, minta arahan, bikin taubat. Kata sang alim, engkau bisa bertobat, tidak ada yang menghalangi kamu dari taubat, tetapi engkau berada di ardhu su'in, bumi yang jelek, lingkungan yang buruk, yang membuat kamu bisa dengan mudah yang membunuh, membunuh lagi sampai 100 nyawa kamu bunuh. Walakin di ardhu su'in, kamu itu dini bumi yang jelek, lingkungan yang sangat jelek sekali. Kalau kamu tobat, fadhab ila makani kada wa kada. Pindah kamu, pergi ke tempat ini dan itu. Di sana ada hamba-hamba Allah yang salihin, yang ibadah kepada Allah, kamu bergabung dengan mereka. Ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Itu betul taubatnya. Menunjukkan apa iman? Ketika bagus lingkungannya, terjaga iman dan takwanya. Ketika buruk lingkungannya, menjadi futur, bahkan akut futurnya itu, sampai bisa membunuh orang, bahkan sampai membunuh 100 nyawa, besar sekali dosanya ya. Ini semua dikarenakan al-bi'ah, lingkungan barakallahu fiik. Sehingga ada asbabul futur, diwaspadai, dan sebaliknya ada solusi-solusi yang ada. Ikhwan fillah jazakumullah, dan antara solusi untuk hilang dari futur, taubat dan istighfar. Berbanyak taubat, istighfar kepada Allah. Jika lagi oleng, sudah mulai loyo-loyo semangatnya, banyak taubat, banyak istighfar, perjuangan dengan itu. Nah, yang jujur, yang tulus taubatnya yang dibahas di mahat kemarin, akan membangkitkan semangat insyaAllah. Yang berikutnya lagi ada perbanyak zikir, zikir-zikir yang syar'i. Zikir yang disyariatkan, zikir setelah sholat, pagi, petang, dan harian yang dibimbing dalam Islam, banyak-banyak berzikir. Dengan zikir, jiwa akan tenang, akan tentram, membangkitkan semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Banyak berzikir, banyak zikir yang syar'i. Dan yang ketiga, banyak doa. Doa diberi taufik, diberi hidayah, keisi komahan. Doa supaya terbimbing. Doa supaya dihindarkan dari futur dan yang lain. Semua kebaikan kita minta, semua mara bahaya kita bertaubat kepada Allah daripadanya dengan doa. Bersandar kepada Allah Jalla wa'ala, mohon kemudahan kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga insya Allah dengan asbab yang ada usaha-usaha yang dibahas tadi menghilangkan asbab futurnya tadi, disertai dengan sifar, dengan taubat, dengan zikrullah, dengan doa-doa yang disampaikan langsung kepada Allah Jalla wa'ala, insyaAllah ta'ala akan terjaga agama kita, terjaga keimanan takwaan kita, terjaga ubudiyah kita insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada usaha ikhtiarnya manusia, ada tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala barakallahu fikum senantiasa memberikan anugerah kepada kita semuanya, taufiknya, hidayahnya, diberi keistiqomahan di atas sunnah, diberi husnul khatimah dan al-jannah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dilindungi dari futur dan hal yang merusak yang ada, sehingga tetap di jalan yang benar dalam kondisi apapun. Ini yang bisa saya utarakan. Jam 3:22. Ada waktu lumayan 20 menit. Ada mau sampaikan? Tak kasih kesempatan bertanya, Pak. Mungkin ada yang mau diutarakan, yang mau sampaikan, tafadhol. Futur itu bahasa Arab. Jenuh itu bahasa Indonesia. Iya, jenuh itu awal-awal futur. Dihilangkan jenuhnya tadi. Makanya di bahasa di antara caranya, ritmenya diatur. Gitu loh. Semangat tapi jangan kebablasan. Semangat dalam batas kemampuan. Seringkalinya itu jenuh itu dari was-was gitu ya. Was-was ini. Hilangkan semuanya itu. Bab taklim, bab ngaji yang difokuskan fadilahnya, keutamaannya, segala macamnya. Perjuangannya para salaf, mereka capek, letih. Tapi jangan bablas keletihannya. Pagi taklim. Sore taklim lagi, malam taklim lagi. Alhamdulillah bisa taklim. Ngono ya, akhi. Gitu ya. Tapi kita juga sangat letih sekali, istirahatlah. Istirahat yang bagus untuk kembali punya tenaga, kekuatan, taklim lagi. Wah, kata. Untuk baca Al-Qur'an ada jenuhnya. Ada jenuhnya. Atau menghafal Al-Qur'an ada jenuhnya. Tanya sama bocah-bocah ini. Tanya anak-anak yang taklim ini. Tanya sama para yang di program Hifab. Jenuh. Dia baca, ada jenuhnya menghafal. Jenuh dia. Nah, itu awal-awal futur. Jangan dibiarkan. Kalau terkait dengan masalah pelajaran, caranya adalah diturunkan tadi. Misalkan kalau anak-anak Hifab ini, awalnya targetnya menghafal dalam sehari 5-10 lembar. Ya. Turunkan, gitu ya, sedikit downgrade, gitu. Turunkan, diturunkan, tapi jangan bablas. Nah, sudahlah 5 lembar. Nah, kuat lagi 3 lembar, paling enggak selembar. Dijaga ritmenya. Atau udah jenuh, tok tok tok, sudah gak bisa menghafal lagi. Stop hafalannya, cukup dengan bacaan biasa, membaca. Itu tambah menghafal. Ah, kata. Coba mulai jenuh lagi. Ganti yang lain. Apa yang sekiranya membuat dia semangat. Barakallahu fikum. Kadang yang kalau anak kadang senang baca cerita, kisah-kisah gitu. Sudah sementara taruh dulu. Sementara, bukan selama sementara. Baca kisah, buku kisah-kisah apa begitu. Menambah semangat begitu. Begitu fresh lagi. Dibuka lagi. Atau taruh dulu, mungkin perlu refreshing. Olahraga barangkali. Ya, olahraga sebentar. Tapi punya komitmen. Baik lagi itu. Segera lagi, menghafal lagi. Agar. Intinya apa? Jangan sampai bablas maksiat atau bid'ah. Di downgrade boleh, tapi jangan bablas. Ngoten, Pak. Dipahami gitu? Hadza huwa. Jenuh itu awal futur. Hati-hati. Ada enggak jenuh dalam dakwah? Loh kok diem? Ada enggak jenuh dalam dakwah, dalam tarbiyah? Ada enggak? Ada enggak, Pak? Ada. Wah, sudah mulai merasakan kejenuhan ini kayaknya. Ada. Oh, ada. Mengampu dakwah, jenuh. Ada. Mau apalagi sudah yang dikerjakan banyak. Mau apalagi yang dipikir banyak. Mau apalagi yang diharapkan tahun-tahunnya ini. Mulai berguguran, mulai enggak semangat. Kadang mulai ada jenuhnya itu. Gitu. Itu akhirnya dia. Nah, kalau gini caranya gimana ya? Apa bisikan-bisikan perbaikan ekonomi segala macamnya. Wah, tamat hati ya. Enggak mau lagi ngurusi dakwah. Pegang sana, anu udah gantian. Dipikir mau upgrade gitu. Ternyata downgrade. Tersibukkan dengan dunia dan segala macamnya, hilang dari dakwah. Jangan. Bisa kayak gitu. Assalamualaikum. Bahkan orang yang terjun dalam dunia dakwah, para duat, para asatidz, para maksudnya para ulama, mengalami keadaan semacam itu. Assalamualaikum. Terutama ketika mendapati diuji dengan berbagai macam fitnah demi fitnah yang ada. Ini kadang muncul satu itu. Tergantung kadar fitnahnya. Nanti fitnah datang segala macamnya mudah. Selesai. Allah kasih kemudahan. Selesai. Barakallahu. Ada kondisi dia menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Sampai titik dia geleng-geleng kepala. Datang tuh bisa merasakan yang saya gambarkan tadi. Geleng-geleng kepala dia. Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Secara ilmu yang dia pelajari, secara dirosa yang dia kaji dengan dulu guru-gurunya, para masyarakat, para ulama, kaidah-kaidah ilmiah yang dia kaji itu bisa dikatakan ragu-ragu akan kebenarannya. Gini ya, artinya jangan-jangan salah ini selama ini yang saya ilmui, yang saya amalkan, bahkan mungkin yang saya dakwakan, jangan-jangan salah. Dikatakan kerasnya fitnah, dahsyatnya fitnah, samarnya fitnah, besarnya syubhat yang muncul. Itu goncang. Wah, rasa gelisah. Itu kalau gak segera diselesaikan, gak diamankan, sudah futur. Artinya sudah gak mau lagi terlibat. Sudah. Ngapain saya ngusik gini? Sudah. Hanya dia, kalau biasanya kalau dia gak punya semangat dalam dakwah, tarbiyah, ujung-ujungnya dunia. Kalau naik dunia. Mending ngurusi keluarga, anak-anak. Lepas semuanya, sugul dengan dunia, segala macamnya. Itu futur. Dan harus diperjuangkan. Solusinya ya kembali pada para ulama, para masyaikhul kibar. Kalau mungkin ketemu, kalau enggak mungkin ya, mengkaji, membaca kembali buku-buku ulama kibar. Assalamualaikum. Saya mengatakan demikian, saya mengalami itu. Beberapa kali, tapi yang cukup dahsyat beberapa tahun silam, jauh sebelum COVID. Yang paham sejarahnya silakan, sebelum COVID itu fitnahnya siapa, wallahu alam ya, yang ada di sini. Mengalami seperti yang saya gambarkan tadi. Kita di front terdepan, langsung berhadapan langsung dengan fitnahnya dan para pelaku-pelakunya. Perjuangan sudah, upaya sudah, semuanya sudah, masya Allah, begitu, luar biasa. Semua yang disampaikan kepada saya, kepada para ulama, sudah memberikan solusi, sudah memberikan keterangan demi keterangan, sudah dirapikan, dicatat dengan rapi, begitu sebuah kertas yang masya Allah itu dimentahkan, bayangkan, bayangkan dimentahkan, dipegang, jangan tanya orangnya loh ya, ini rahasia, dimentahkan. Kertasnya, ini kertas isinya bukan sembarang kertas, ini bimbingannya para ulama kibar pada masa itu. Wa ala ra'sim Syekh Rafi bin Hadi. Cukup dengan ini, saya ketuk pintunya fulan, pintunya Alan, dengan ini, di depan mata kita. Ini, cukup dengan ini ya. Cukup dengan ini. Itu rasanya kayak yang dihadapi gak sembarang orang soalnya. Barakallahu. Sampai melongo gitu. Barakallahu. Jadi perseteruannya kencang sekali. Langsung. Bukan kelas lokal. Ya dari itu kelas interlokal ini. Barakallahu. Jujur ketika itu, jangan tanya detailnya ya, penasaran ya tuh kayaknya. Jujur ketika itu, anak pribadi hampir mungkin seminggu oleng. Olengnya terkait dengan masalah maklumat ilmiah yang selama ini kita pelajari, yang kita amalkan, bahkan yang kita terapkan. Barakallahu fikum. Goncang. Itu sampai saya secara pribadi langsung. Nemu yang seberang sana itu, nemu sana salaman sih, segala macamnya gitu. Sampai seperti itu. Minta maaf segala macamnya, sampai seperti itu. Waktu saya sampai seperti itu, maaf segala macam sudah. Goncang oleng, apa betul, apa gimana ini? Oleng itu sudah hampir saya pertingkatan. Adalah mending pensiun dakwah saja lah. Daripada, aduh kayak gini saya. Jadi itu harus dilawan, perjuangan yang sangat keras ketika itu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan kepada saya pribadi waktu itu, karena bab ilmiah, maklumat ilmiah, saya buka kembali buku-buku yang ada, terutama bukunya Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Karena babnya syubhat yang kencang sekali, dan babnya bukan tasyadud tapi tamayyuz. Arab lagi di rumah sudah ngapa-ngapain dah buku ini perasaan dah tak baca semua kitab-kitab yang ada ini bongkar bukunya Syekh Rafi. Beliau punya kitab, saya punya bukunya alhamdulillah, Majmu' Rasail wa Fatawa wa Kutub Syekh Rafi 15 jilid pembahasan manhajiyah soal jawab pada jilid yang ke-14. Anak pegang, anak baca lagi. Baca lagi sampai hampir hatam itu. Tebel ini, baca lagi. Enggak salah. Alhamdulillah enggak salah yang kita ilmu, yang kita pelajari. Enggak salah. Seperti yang beliau sampaikan, yang ini yang kita dapat. Ya ini. Enggak salah. Betul, alhamdulillah enggak salah. Bangkit lagi semangatnya, kenceng lagi. Berbalik. Ini yang salah berarti. Yang ini yang salah. Ya ininya lumayan. Yang tujuh ini kelas internasional. Ini yang salah. Kalau bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemudian bisa tenang kembali. Pas lagi kumpul-kumpul dengan para ustaz segala macamnya gitu. Kita utarakan perasaan semacam itu. Yang lain juga ngomong sama. Aku juga goncang katanya. Goncang diriku ini. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Bisa, foto bisa. Barakallahu fikum. Sehingga harus diwaspadai dan dicari solusi yang terbaik. Kembali pada para ulama kita atau buku-buku mereka, barakallahu fikum, ketika pembahasan masalah ilmiah, barakallahu fikum. Jangan tanya ya, jangan tanya. Jangan tanya rinciannya, barakallahu fikum. Hayr insyaallah. Yang lain? Nah, itu jangan saya futur. Nanti banyak pengamu dakwah, banyak para ustadz, banyak para da'i. Nah, jangan saya futur. untuk berjuang dan bersemangat untuk itu. Jaga dakwah ini, jaga tarbiyah ini, jangan sampai putus. Tetap dengan bimbingan sunnah, dengan arahan-arahan para ulama kita, para ulama. Ini jauh ya, jauh sebelum COVID, jauh banget. Bukan yang ini, jauh. Para ulama itu. Jadi pengalaman yang berharga. Di antara hikmahnya ya akhirnya, karena membaca bukunya Isra' yang tebal itu, jadi alhamdulillah kasih kemudahan, jadi mengerti syubhat mumayyi'in. Syubhatnya harus temyi dalam dakwah. Harapan itu. Pernah kan saya menyampaikan di Samarinda ini, pembahasan masalah itu, dakwah salafiyah antara mumayyi'ah dan mutasyadidah. Pernah ya? Pernah ya? Nanti mesti ingat, betul-betul pernah ya? Pernah. Itu alhamdulillah dari sini. Dari punya Syaraf Ibn Hadi, bagaimana tasyadud, bagaimana tamayyuk, barakallahu fikum. Sebelumnya lagi, saya pernah menyampaikan beberapa mahadharah segala macam, khusus membongkar satu persatu syubhatnya para ahli tamyi. Dari punya Syaraf Ibn Hadi. Mantap ngomongnya, dikarenakan tidak salah. Jadi yang mumayyi yang dihadapi tadi, yang gini-gini kan punya Syaraf Ibn Hadi. Ada mumayyi dan sekarang keadaan dia seperti itu bersama dengan para mumayyiin fallahul musta'an. Ya insyaallah. Cukup? Cukup? Hah? Ini indaran kita ini enggak bisa cerna sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin baru-baru ngaji tapi pengalaman lah. Kadang orang-orang yang terjun dalam dunia-dunia semacam ini juga mengalami hal semacam itu membuat bisa oleng dan futur. Diperjuangkan. Jangan sampai tarbar. Ngoten nggih? Cekap? Cukup, Pak? Yakin cukup? Pun apa malih? Cukup. Kita persiapan untuk salat asar, menyisakan sedikit waktu atau mungkin sekitar 10 menit atau 7 menit para profitum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa atubu ilaika.